subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di antara hikmah saum adalah mengajarkan pada kita untuk mengendalikan diri dalam yang halal sekalipun. Kenapa halal dikendalikan? Pertama, halal kalau tidak terkendali akan jadi haram. Mubazir, israf berlebihan, atau sia-sia. Allahu Akbar. Yang kedua, halal tidak terkendali akan jadi haram. Subhanallah. Halal saja mampu dikendalikan, apalagi yang haram. Jadi kuat sekali remnya orang beriman itu. Kemudian pengendalian yang halal itu menunjukkan kesederhanaan. Islam mengajarkan juhud. Juhud laisa la yamliku dunya walakin la yamliku dunya. Bukan orang yang tidak memiliki kekayaan, justru dia miliki kekayaan. Bukan orang yang tidak memiliki dunia, justru dia miliki dunia. Hanya saja dia tidak dimiliki oleh dunia, tidak dikuasai oleh dunia. Dunia di tangannya, di hatinya iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Carilah dunia untuk akhiratmu. Alangkah kuatnya pengendalian diri orang yang saum itu. Allahu Akbar. Kemudian justru dengan mengendalikan yang halal, terasa nikmatlah halal itu. Karena kita menahan makan minum, terasalah nikmat makan minum itu. Karena kita mengendalikan biologis, maka terasa nikmatlah biologis itu. Subhanallah. Lisaim farhatan indal iftar wa liqa'illah. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan, saat ia berbuka dan saat ia menghadap Allah. Subhanallah. Dunia ini sebentar. Apa susahnya kita mengendalikan diri sebentar dalam taat kepada Allah? Sabar dalam taat, sabar dalam mensyukuri nikmat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian demi ujian. Kan juga tidak lama. Ada saatnya beduk berbunyi, ada saatnya kita menghadap Allah Jalla Jalaluh. Itulah kemenangan bagi orang-orang bertakwa, karena ia taat kepada Allah. Ia berjumpa disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam. Surah An-Nahl ayat 32. Malaikat mengucapkan salam kepada hamba yang taat kepada Allah tatkala ia wafat berjumpa dengan Allah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.